Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Ahmad rahimahullahu taala al-i'tiqad fi ayati sifat, terkait dengan masalah al-i'tiqad fi ayati sifat. Qala rahimahullahu taala, berkata Rasulullah rahimahullahu taala, wa jami'u ayati sifati umirruha. Itu salah cetak. Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirrizul awwadu wa ruddu uhdataha ila nuqaliha wa sunuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadal qur'an wa ra'ahu wa idha istadalla yaqulu qadal ahtalu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa jami'u ayati sifat, semua ayat-ayat sifat, umirruha, iya, ini aku maknakan sebagaimana zahirnya, haqqan, dengan sebenar-benarnya. Iya, umirruha ini aku maknakan, ya aku biarkan sebagai zahirnya, aku maknakan sebagaimana datangnya. Kama naqala at-Tirmidzi al-awwal, sebagaimana dinukil oleh at-Tirmidzi. At-Tirmidzi itu asal katanya adalah al-jayyid min kulli syai', yang terbaik dari segala sesuatu. Itu yang dimaksud di sini adalah as-sahabah wa tabi'in. Ya, sebagaimana dinukil oleh generasi awal terbaik dari umat ini, ya, karena para sahabat, para tabi'in. Warud uhdataha ila nuqaliha, dan aku kembalikan uhdah. Ya, uhdah itu bisa bermakna maksudnya pertanggungjawaban terkait dengan nas-nas, ucapan para sahabat kepada para penukilnya. Jadi beliau maksudkan rahimahullahu taala, beliau hanyalah menukil apa yang datang dari para sahabat, para tabi'in, bukan datang darinya sendiri. Ya, prinsip terkait dengan ayat sifat dan hadis-hadis sifat menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, min ghairi tahrif wala ta'til wala tamtsil wala takyif. Ini adalah dinukil dari para sahabat, para tabi'in, bukan datang dari beliau sendiri. Wa sunuha an kulli ma yatakhayyalu, dan aku menjaganya dari semua yang dihayalkan. Ya, jadi menjauhkan sifat-sifat Allah dari yatakhayyal, yakni dari hayalan adanya tamthil, adanya tasbih, dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Kita harus sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, sudah kita sering sebutkan itu, ya, memiliki kaid huyud, tidak menta'til, tidak mentahrif, tidak mentamthil, tidak mentakif. Asunuhan kulli ma yatahayyal qubhan, maka kejelekan. Liman nabadal Qur'an wara'ah, bagi orang yang membuang Qur'an, melemparnya ke belakang dirinya. Ya, tidak mau kembali kepada Qur'an. Ya, terkhusus terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak mau menetapkan nama Qur'an dan Sunnah. Wa idza stadalla, ketika berdalil, yaqul, dia berkata bukan dengan Qur'an, tetapi qala al-ahtalu, telah berkata al-ahtal. Ini terkait dengan masalah sifat istiwa. Allah berfirman, Ar-Rahman al-Asistawa. Iya, Ar-Rahman Al-Ars Istawa, di atas. Ibnu Qayyim menyebutkan mana istawa adalah ala wartafa'a wastaqarra wasa'uda. Tapi mereka ahlu ta'til mengartikan bukan istawa itu bukan di atas tetapi menguasai. Apa kata mereka? Karena berdasarkan ucapan Al-Ahtal. Al-Ahtal mengucapkan, iya, istawa itu bermakna istaula, menguasai. Padahal Al-Ahtal adalah seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Kubhan liman nabad al-Quran war'ahu wa idha stadal yakbulu qal-Ahtalu, menolak sifat istiwa dengan ucapan Al-Ahtal an-Nasrani. Maka jeleklah mereka yang berbuat demikian. Qala rahimahullah syarah Ahmad Najmi rahimahullah aqulu qarrara an-nazim rahimahullah fi hadhihi abyati thalathah. An-nazim, ya, mentakrir, menegaskan dengan tiga bait ini, annahu yu'minu bi jami' sifat al-mazkurah fil kitab wa sunnah. Beliau mengimani semua sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yu'minu biha, mengimaninya. Wa yahmiluha ala ma taqtadih lughatul arabiyyah min ma'nan, dan membawanya kepada makna yang dikendaki oleh bahasa Arab. Kan Al-Qur'an dan Sunnah dengan bahasa Arab. Nah. Qala ghayra annahu yaj'alu dhalika, hanya saja ghayra anna, jadi hanya saja beliau menjadikannya makna tersebut ala ma yaliku bi jalalillah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in asbata al-wajh, kalau menetapkan sifat wajah bagi Allah, qala usbitu lillah wajhan yaliku bi jalali. Iya. Aku menetapkan sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaannya. Wa in asbata al-yad, kalau menetapkan sifat al-yad, tangan bagi Allah, qala usbitu lillah, aku tetapkan sifat tangan bagi Allah, taliku bi jalali. Wa in asbata al-ain, jika menetapkan sifat mata bagi Allah karena ada nas menetapkannya, qala usbitu lillah ainan, aku pun menetapkan sifat ain bagi Allah, karena Allah yang mengucapkannya, Rasul menetapkannya, taliku bi jalali, yang sesuai dengan kemuliaannya. Wa hakadha, demikianlah. Yuqalu fi jami'i ma warada fi minas sifat, dikatakan pada semua nas-nas Al-Qur'an Rasul yang warid, yang datang terkait dengan sifat-sifat Allah, iya, kita katakan menetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi tamtsilin wala takyifin wa tamtsil. Sawa'un kanat dzatiyah, apakah sifat dzatiyah yang la tanfaqanillah, yang terus-menerus Allah disifati dengannya kama sabak, au fi'liyah, sifat fi'liyah yakni sifat yang terkait dengan masyiah, kehendak Allah, jika Allah berkehendak Allah melakukannya. Ya, terkait dengan masyiah. Kal istiwa, seperti sifat istiwa. Wal nuzul, ila sami dunia, ya, turun ke dunia. Oh, mas badar. Ini semua sifat-sifat yang terkait dengan masyiatullah. Ala muqtada ma kana ya'taqiduhu wa yuthbituhu at-tarhizul awal. Kita menetapkannya sesuai dengan yang diyakini, ditetapkan oleh generasi awal yang terbaik, ya, oleh orang terbaik di generasi awal, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in wa tabi'in, ahlul qurun ats-tsalatsah, tiga generasi pertama, alladzina sallan nabiyyu sallallahu alaihim wa zakkahum, yang dipuji dan ditazkiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladzina yalunhum thumma alladzina yalunhum. Iya, ini kita tetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Iya, kita manakan sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mentahrifnya, menta'tilnya, mentakifnya dan mentamsilnya. Qala ucapan beliau rahimahullah wa qawlu wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu, ay asunuha, aku jaga sifat-sifat tersebut, an kulli ma yatakhayyalu adhan, dari apa yang dihayalkan oleh pikiran manusia, yaitu min musyabahatil makhlukin, disucikan, dijaga dari penyerupaan dengan makhluk. Karena kita ahlu sunnah, ketika menetapkan sifat, kita juga menetapkan, meyakini ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat, tapi tidak ada yang sama dengan sifat Allah sesuatu pun. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi baiti tsalits, pun pada bait yang ketiga, kubahan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza stadala yaqulu qala al-ahtalu, ini adalah dhammu man tarakal Qur'an wa sunnah bisidali, adalah celaan bagi orang-orang yang meninggalkan Qur'an dalam berdalil. Wa dhahaba yastadilu biqaulil ahtal an-nasranil kafir, kemudian berdalil dengan ucapan al-ahtal seorang Nasrani yang kafir. Wa man fa'ala dhalik, barang siapa berbuat demikian, tidak mau berdalil dengan Qur'an sunnah, justru malah berdalil dengan ucapan Nasrani, fahuwa jadirun, maka orang yang sangat pantas bi'an yudhamma, untuk dicela. Wa yusaf, dan disifati bil qubhi wal khubuth, sebagai orang yang jelek, orang yang busuk. Kenapa pantas dikatakan orang yang jelek, orang yang busuk? Li'annahu tarakal haq, karena dia meninggalkan al-haq. Wa akhadal batil, mengambil kebatil yang batil, meninggalkan Al-Quran Sunnah, malah berpegang dengan ucapan seorang Nasrani. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal maksud bil istidlal, maksudnya adalah beristidlal bi qaulil ahtal maysadilu bihal asyairah, yaitu dalil yang dibuat dilakukan oleh asyairah ala ta'wil istiwa bil istila, ketika mereka ya menakwil, dengan lebih tepat lagi mentahrif istiwa dengan istilah. Istiwa itu bukan di atas, tapi mereka katakan menguasai. Wastadilun, berdalil dengan biqaulil ahtal qad istawa bishrun alal iraqi, ya bishr telah berada di atas Irak, artinya menguasai Irak, min ghairi saifin aw dabin muhraqi, tanpa menggunakan pedang, tanpa ada pertumpahan darah. Ya, yang pertama kita katakan ini adalah ucapan seorang Nasrani, dan yang kedua sebagian para ulama kita ketika menerangkan tentang bait ini, ini pun muharraf, datang dari ucapan dia juga dengan lafaz qad istawa bisrun al-iraqi, bukan istawa. Yang pertama al-ahtal Nasrani, yang kedua juga datang dari al-ahtal, bukan seperti lafaznya, tapi dengan lafaz qad istawa bisrun al-iraqi. Qala rahimahullah wa yaqulun, mereka orang asyairah berkata, inna istawahuna bimana istaula, iya, mereka mengartikan Al-Quran dengan ucapan seorang Nasrani. Iya, yang pertama Nasrani, yang kedua saya ulangi lagi, juga disebutkan datang dari Al-Ahtal sendiri dengan lafad qad istaula bisrun ala liraqi. Qala wahadal istidlal istidlal batil, pendalilan seperti ini dari pendalil yang batil. Iya, yang pertama berarti dia iya mengartikan Al-Quran tidak sesuai dengan zahirnya. Ar-Rahman al-istawa, istawa dalam bahasa Arab artinya adalah di atas, ala wartafa. Iya, yang kedua dia telah menyelisihi salafun salih dalam mengartikan Al-Quran. Tidak ada satupun salaf yang mengartikan ucapan seperti dia. Salafun salih mengartikan istawa seperti kata Ibnu Qayyim, itu hanya empat, ala wartafa'a wastaqarra wasauda. Ya, yang ketiga pengertian dia dengan istawa, mengartikan istaula, yang ketiga ini adalah enam mengartikan Al-Quran dengan ucapan seorang Nasrani al-Ahta. Yang keempat diartikan istaw dan istaula itu menghendaki menyebabkan adanya lawazim batilah, iya adanya lawazim batilah, adanya iya sesuatu yang akan apa namanya bermakna berakibat batil. Di antaranya kalau dikatakan istawa artinya istaula, berarti sebelum ars dikuasai oleh Allah itu dikuasai yang lain, baru dikuasai oleh Allah. Iya. Kalian artikan istawa, artinya istawa berarti sebelum Allah menguasai, ada yang lain menguasai Allah. Ars. Itu di antara makna yang batil. Kata beliau, wajib istidlal istidlalul batil. Li'annahu idza qila fi Bishrin bin Marwan innahu istawda al-Iraq. Ya, dia menguasai Iraq likaunihi lam yakun musallian 'alaiha dzi qabl. Karena Bishr sebelumnya tidak menguasai Iraq. Baru dikatakan benar dia menguasai. Sebelumnya tidak menguasai, kemudian menguasai. Wasahha dzalik fi haqqil makhlukin. Ucapan seperti ini pantas digunakan kepada makhluk. Tetapi fa inna dzalika la sahhu fi haqqil khaliq. Tapi tidak benar ucapan seperti ini ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian artikan istawa artinya istaula, berarti Allah sebelumnya tidak menguasai ars, kemudian baru menguasai ars. Sebagaimana bisa bin Marwan sebelumnya tidak menguasai ars, kemudian berhasil menguasai ars. Ini di antara wazim batil. Fa'inu lam yakun ahadu mustawliyan ala arsyihi qabla. Tidak ada satupun yang menguasai ars sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wahada wadi. Jadi tadi di antara wazim batil adalah kalian wahai asy'ari, ya asy'ariyah, ketika diartikan istawa dengan istaula, yang pertama kalian mengartikan Quran tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kedua kalian telah menyelisih salafun saleh. Yang ketiga kalian malah mengartikan Quran dengan seorang ucapan seorang Nasrani. Dan yang keempat kalian terjatuh ke dalam lawazim batilah. Iya, yaitu berarti kalian menyatakan ars sebelum dikuasai yang lain, sebelum kemudian dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat poin yang perlu diingat. Saya ringkas seperti itu kurang lebih. Qala iya. Walakin Allah akhbarana bi anna la ta'mal absar. Allah telah mengabarkan kepada kita yang buta itu bukanlah mata-mata kepala. Walakin ta'ma, tetapi yang buta itu adalah yang al-qulub, mata hatinya ada di bisurur. Sehingga mereka tidak sadar terjatuh ke dalam lawazim batilah tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, faman huwa alladhi kana munazi'an lillahi rabbil alamin. Ya syari. Iya. Kalau lazim di ucapan kalian sebelumnya ada yang menguasai arsy. Siapa? Yang munazi' lillah, yang melawan Allah sehingga bisa menguasai arsy sebelumnya. Memusayyin arsyhi qabla, yang berkuasa di arsy sebelum Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Law kana fihim alihatun illallah lafasadata. Wa qala ta'ala, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idza tabtaghu bil arsy sabila subhanahu wa ta'ala am yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu man fihin wa ayyun sayyin la yusabbihu bihamdi walakin atqauna tasbihahum innahu kana haliban ghafura. Intinya di bait yang pertama, wa jabi'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirizul awwalu, ya, kita berprinsip memaknakan ayat sifat sesuai dengan zahirnya dengan bahasa Arab. Yang kedua, waruddu udataha ila nuqaliha, ini kita kembalikan pertanggungjawabannya kepada para nukilnya. Kita hanya semata-mata menukil, menyampaikan, ya, pun tidak datang mendatangkan dari diri sendiri. Itu datang dari, ya, penafsiran salafun salih, para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Wa sunuha an kulli ma yatakhayyalu, aku jaga sifat-sifat tadi dari pemahaman yang salah, dihayalkan, diserupakan dengan makhluknya, karena kita yakin Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada serupa dengan Allah sedikit pun. Tidak boleh menyerupakannya dan tidak boleh menghayalkan, ya, dengan hal-hal yang batil. Kemudian qubhan liman nabada al-Qur'an warahu wa idza sadala yaqulu qal ahtalu, ini isyarat, ya, bantahan kepada syariah, wa man dhahaba madhhabahum, yang mengartikan istawa dengan istaula berdalil dengan seorang Nasrani al-Ahtal. Sarigas tadi bantahan buat mereka, kalian telah menyisihi zahir nas ar-Rahman al-Istawa. Yang kedua, kalian telah menyisihi ijma salaf yang mengartikan istawa adalah di atas. Yang ketiga, kalian mengartikan Quran dengan seorang ucapan seorang Nasrani al-Ahtal, seorang Nasrani. Yang keempat, ucapan kalian mengartikan istawa dengan istaula itu mendatangkan lawazim batilah, ya, yang berakibat sangat fatal, ya, karena kalian berarti dengan itu meyakini ada yang menguasai ars sebelum Allah. Ini adalah ucapan yang sangat batil. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Wallahu a'lam bishawab.